Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita yang berkaitan seputar permasalahan zakat. Pada sesi sebelumnya sudah dibahas tentang zakat yang berkaitan dengan hewan-hewan ternak. Berikutnya zakat yang berkaitan dengan perkebunan atau pertanian. Sebelumnya tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan pendapat di antara ulama tentang wajibnya zakat pada perkebunan atau pertanian secara global. Walaupun mereka berselisih jenis apa yang wajib untuk dikeluarkannya zakat. Ada beberapa pendapat di antara ulama dalam permasalahan ini. Pendapat yang pertama mengatakan tidak wajib zakat kecuali pada 4 jenis saja. Yaitu pada bur, syair, tamar, dan zabib. Pada bur, gandum coklat, syair, gandum putih, tamar, korma, zabib, itu kismis. Berdalil dengan apa? Dengan hadis Mu'ad bin Jabal dan Nabi Musa ketika diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman. Rasulullah SAW berpesan, la ta'khudus sadaqa illa min hadhil arba'ah. Jangan ngambil zakat kecuali dari jenis 4 ini, seperti yang kita sebutkan tadi. Pendapat yang kedua itu pendapat yang mengatakan wajib setiap jenis yang yukal wa yuddakhar, yang ditakar, ditakar dengan volume dan dia bisa di simpan dalam kurun waktu yang cukup lama. Walaupun bukan dari jenis makanan pokok. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa fi maduna khamsati ausuq shadaqah." Tidak ada kewajiban membayar zakat apabila kurang dari 5 wusuk. Wusuk di sini adalah takaran volume. Jadi kurang dari takaran seperti ini, satu wusuk itu 60 sa'. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, itu fima yuddakhar wa yuqtad, yang dipakai sebagai makanan pokok dan bisa disimpan dengan kurun waktu yang cukup lama. Beras, ya, jagung, gandum jelas itu. Ya. Pendapat yang terakhir itu terlalu luas. Pokoknya semua yang semua kategori tumbuh-tumbuhan yang ditanam itu wajib untuk dibayarkan zakat, ya, berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwa, berinfaklah kalian dari harta-harta yang halal dari apa yang telah kalian usahakan. Ini lafaz maka sabutum itu dipakai dalil oleh jumhur ulama tentang wajibnya mengeluarkan apa yang diusahakan, apa yang dibisniskan, apa yang diperdagangkan, atau nama lainnya urut tijarah. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, yang ini dalil dipakai oleh sebagian ulama, ya, Abu Hanifah dan Zahiriyah, bahwasanya wajib mengeluarkan apa saja yang tumbuh dari bumi. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, tumbuh-tumbuhan yang Allah keluarkan dari permukaan bumi, ya, ya beras, ya kentang, ya sayur mayur dan lain sebagainya, itu wajib dikeluarkan darinya zakat. Nah, tapi ini kurang kuat. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang lebih khusus lagi, ya, lebih khusus seperti yang dalil-dalil yang kita sebutkan sebelumnya. Misalnya dalil pendapat yang pertama yang mengatakan jangan mengambil kecuali 4 jenis. Ya, jangan mengambil kecuali 4 jenis. Di situ syair, ya, gandum, korma, ya, kismis. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebetulan memerintahkan sahabat Abu Musa dan Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Ya, Yaman ketika itu makanan pokoknya itu. Makanan pokok penduduk Yaman kalau tidak dari gandum, dari korma, ya, atau dari kismis. Ya, di situ. jelas. Padahal di Yaman ada sayur mayur dari zaman dulu sudah ada, ya. Tapi Rasulullah SAW mengkhususkan beberapa jenis saja. Rasulullah SAW mengkhususkan beberapa jenis saja. Maka di sini pendapat yang paling tengah-tengah, ya. Pendapat kedua atau pendapat ketiga? Itu pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Malik, dan pendapat Imam Syafi'i tadi, bahwasanya yang sifatnya makanan pokok atau dari biji-bijian, ya, walaupun bukan makanan pokok, tapi dia bisa disimpan dalam kurun waktu yang lama dan dia itu ditakar, ya kan? Hadisnya tadi mengatakan laisa fi maduna khamsati ausuq sadaqah, ya, tidak ada, ya, tidak ada dari perkebunan apabila hasil panennya kurang dari 55 wusq itu sedekah. Ya, kalau sekiranya satu wusuk itu 60 sok, ya, satu sok, ya, ada perbedaan pendapat banyak di antara ulama. Ada yang mengatakan 2,1, ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,75, ada yang mengatakan 3 kilo. Taruhlah ambil yang paling kecilnya untuk hati-hati, ya kan? Walaupun yang masyur 2,5, ya, paling kecilnya 2,1 atau 2 kilo lah, ya kan? 2 kilo itu berarti berapa? Ya, 2 atau yang tengah-tengah 2,5 kilo misalnya. 2,5 kilo dikali 60 berapa? 180 kilo. Ya, dikali 5. Berapa? 800. Ada pakai kalkulator, handphone, mana handphone? Hah? Ya. 150 dikali 5 750. Iya. Itu kalau kita hitung satu soknya 2,5 kilo. Ya, kalau kita lebih kecil lagi berarti dia kurang dari 750, kan? Kalau kita sebutkan lagi, ada ulama yang mengatakan 2,1 kilo itu, karena kita tidak bisa memastikan persisnya itu berapa, ya kan? Persisnya karena dia satu sok itu arba'atu amdad, satu mud itu segenggaman orang dewasa. Genggaman orang kan ada yang gede, ada yang kecil, ada genggaman orang Afrika, ada genggaman orang Cina, ya, beda-beda. Ya, mungkin 1000 tahun, 1500 tahun orang di zaman Nabi sama orang zaman sekarang mungkin sudah ada penyusutan pula, ya kan? Nggak tahu dia per berapa ribu tahun itu ada penyusutan, ya kan? Kata Rasulullah, wala yazalu yangkus. Jadi anak keturunan Nabi Adam ini senantiasa nyusut, ya. Nabi Adam kan berapa? Sekitar 30 meter tingginya. Ya, ya waktu itu dinosaurus sudah habis. Kalau ada dinosaurus, ya. Ah, itu senantiasa nyusut. Nah, enggak tahu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu persisnya ini berapa? Sehingga ulama berbeda-beda banyak pendapat. Ya, berapa? Ya, ukur dua genggaman ini. Ya, makanya dalam hal ini ada baiknya seorang muslim untuk hati-hati. Ya, jangan sampai dia menetapkan 2,5 ternyata lain daripada itu, atau dia menetapkan 3 lain daripada itu. Ya, dan sebaliknya juga nanti ketika untuk membayar zakat, ya, itu juga 1 sok kata Rasulullah SAW. Ya, untuk seorang muslim hati-hati dibalik. Kalau tadi misalnya ambil yang terkecil, untuk hati-hati dia ambil aja yang terbesar supaya dia selamat. Ya kan, dia bayar 3 kilo. Ya kan, pendapat yang mengatakan 1 sok itu 3 kilo. Ya, bukan 2,5 kilo misalnya. Ini kan apa sih sekedar 0,5 kilo kita hitung-hitungan misalnya. Ya, karena yang namanya zakat fitrah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya, sesi yang berikutnya. Yang namanya zakat fitrah itu kan minimal. Artinya kalau dia mau ngasih 100 kilo satu orang, iya suka-suka dia, yang lain dia niatkan sedekah. Ya kan? Dia niatkan sedekah yang wajibnya 1 sok. Ya, 1 sok tadi kita sebutkan maksudnya ada perbedaan banyak dan terlalu lama dalam menetapkan takarannya. Ya, maka dalam hal ini kalau misalnya kita tetapkan 2,1 saja, ya mungkin sekitar 600 kilo itu sudah wajib bayar zakat. Ya, misalnya dapat beras ya, sudah 0,5 ton lebih misalnya 1 kali panen keluarkan. Dan untuk zakat perkebunan itu tidak pakai haul, tidak harus menunggu dipendam setahun, tidak. Pokoknya setiap panen kalau sudah sampai nisabnya dikeluarkan 1/10. Ya, bukan 2,5%, tapi 1/10. Kalau sekiranya sawahnya sawah tada hujan atau dari kali yang tidak mengeluarkan banyak biaya dalam pengairannya. Ya. Kenapa kita tidak ambil pendapat ya, yang mengatakan cukup 4 saja ya, cukup gandum ya, kismis dan korma? Maka jawabannya gampang, karena ketika itu Rasulullah SAW mengutus ke Yaman. Coba kalau Rasulullah mengutus ke India ya, masa Rasulullah SAW juga jangan ambil kecuali korma? Korma enggak ada di India, ya kan? Jangan ambil gandum, memang enggak ada gandum, ya kan? Atau utus ke Indonesia misalnya, Rasulullah utus ke Indonesia, yang kata Rasulullah SAW jangan ambil korma, jangan ambil gandum, jangan ambil kismis. Ya, senang orang Indonesia, alhamdulillah enggak kena zakat semua, ya kan? Maka di sini pendapat jumhur, pendapat kebanyakan ulama, dan ini pendapat yang paling sesuai dengan fiqh. Artinya Rasulullah SAW menentukan yang seperti itu, korma, gandum, ya, kismis. Itu maksudnya sekiranya yang ada di masyarakat Yaman ketika itu yang ma'ruf. Ya. Makanya di jumhur ulama mengatakan dikiaskan yang di negeri yang lain yang tidak ada itu dikiaskan. Apa sekiranya yang mirip gandum? Oh, beras misalnya. Ya, apa yang sekiranya mirip zabib ya? Apa kacang-kacangan dan lain sebagainya, ya. Mungkin juga kacang-kacangan itu kan banyak, kedelai dan lain sebagainya. Yuktal wa yuddahar. Ya. Itu makanya jumhur ulama juga sama dalam permasalahan ini. Ketika menghukumi sebagian ada ribanya, juga sama, mereka juga mengkiaskan dengan yang lain. Ya, walaupun Rasulullah SAW menyebutkan secara spesifik itu 6 jenis ya emas dan perak, kemudian ada ribanya kalau harus dengan persyaratan. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan tamar, korma, ya garam, kemudian gandum, ya ini 6 jenis ini Rasulullah SAW khususkan, bukan berarti ya sebutkan secara khusus, maksudnya bukan berarti yang selain daripada itu tidak kena riba. Ya, buktinya yang paling gamblang jelas ulama sepakat sekarang yang namanya mata uang ada ribanya. Padahal mata uang yang lumrah di zaman sekarang ini itu pakai kertas. Tapi ya tetap aja ada ribanya. Ya, tetap aja ulama mengatakan ada zakatnya. Ya kan? Padahal belum ada mata uang kertas di zaman Rasulullah SAW. Ya, masa masih mau ngotot enggak itu uang kertas, kertas itu enggak ada zakatnya. Iya, Rasulullah SAW cuma mengatakan mata uang itu yang sifatnya dinar dan dirham, emas atau perak. Iya, emas atau perak. Maka kita katakan bahwasanya perkara-perkara dalam agama, ya, itu ada hal-hal yang jangan selalu dilihat dari lafalnya saja, ya, tapi hendaklah dilihat dari maknanya juga. Selama maknanya gamblang dan jelas, maka mayoritas ulama itu tidak ragu-ragu untuk melihat, ya, maknanya. Maka dari sini tidak ada satu pun ulama yang tidak berpendapat bahwasanya uang, mata uang kertas itu tidak ada zakatnya, tidak ada satupun. Kalau mau berpendapat dengan konsisten dengan pendapat yang pertama, berarti di mata uang kertas tidak ada zakatnya. Akan tapi sayang, tidak ada ulama yang berpendapat dengan pendapat seperti ini sampai yang di zaman sekarang ini. Semuanya sepakat mata uang kertas ada zakatnya, ada ribanya di situ. Kalau dilakukan transaksi tidak sesuai dengan kriteria syariat, ya, makanya pendapat yang tengah-tengah adalah pendapat yang mengatakan tidak cukup 4 saja, tidak cukup 4 saja, tidak juga berlebihan seperti pendapat Abu Hanifah yang mengatakan semua yang keluar dari muka bumi ini ada zakatnya, ya, bayam, kangkung ada zakatnya, tidak juga seperti itu, tapi yang tengah-tengah. Ya, yang tengah-tengah, bahwasanya yang kita sebut seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, tapi perlu diingat, kalau sekiranya sistem pertanian dan perkebunannya itu pengurusannya, pengairannya itu membutuhkan biaya, ya, yang cukup signifikan, ya, pakai diesel atau pakai dan yang lain-lain lah, ya, bayar. Maka di sini syariat memberikan keringanan, itu nisful usur, nisful usur, setengah dari 1/10, berapa jadi? 1/20, ya, 1/20 dikeluarkan, ya. Kalau dia pengairannya itu tidak mengeluarkan biaya yang signifikan, tanda hujan atau misalnya dari sungai, ya, tidak mengeluarkan biaya, maka yang seperti ini terkena 1/10, ya, 2 kali lipatnya. Kalau sekiranya ya, ada kasus bagaimana dengan setengah tahun dia tada hujan atau cukup dari sungai, aliran air sungai. Setengah tahunnya lagi dia harus dengan biaya yang cukup signifikan. Ya. Ya, maka disesuaikan saja. Ya. Berarti 3/4 dari 1/10. Ya, 3/4 dari 1/10. Ya. Kalau dia total dari langit dan dari sungai saja, maka keluar 1/10. Ya. Kalau dia total memerlukan biaya, memerlukan tenaga yang cukup signifikan untuk pengairannya, maka dia setengah dari 1/10. Ya, setengah dari 1/10. Kalau dia separuh tahun, ya, kalau dia separuh tahun dari hujan ataupun dari sungai, ya, separuh tahun sisanya perlu biaya dan tenaga yang cukup signifikan, ya, maka 3/4 dari 1/10. Kalau tidak jelas, ya, nggak bisa di, nggak tahu, nggak jelas 3 bulan atau 4 bulan atau, ya, disebutkan ulama untuk hati-hati dibalikkan lagi aja menjadi 1/10, ya, sebagaimana keterangan dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya. Kemudian tadi sudah kita singgung sedikit, yaitu permasalahan tentang nisabnya. Nisabnya, nisab perkebunan dan pertanian. Pendapat mayoritas ulama itu tidak wajib zakat sebelum sampai lima wusq. Tadi kita sudah sebutkan satu wusq itu 60 sok, ya, 60 sok. Jadi nggak tahu dia takarannya pakai apa, mungkin sejenis terbuat dari logam kah, atau terbuat dari semacam seng atau kaleng, atau mungkin juga dari kayu, ya. Itu kita katakan tadi 1 sok, ya, kalau yang masyhur dari pendapat yang ada pada kita itu 2,5 kilo, 2,500 gram, ya. Maka 5 wusuk itu sama dengan 750 kilogram, ya. Jadi menurut pendapat ini 750, ya, makanya kita katakan tadi itu kan kalau kita yakin bahwasanya 1 sok itu benar-benar 2,5 kilo. Dalam hal ini sulit, terus terang sulit untuk meyakinkan bahwasanya 1 sok itu 2,5 kilo. Ya, makanya ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan 3 kilo, ada yang mengatakan 2 kilo lebih sedikit saja, 2,275 atau yang semisalnya seperti itu. Ya. Atau ada yang mengatakan 2,0275. Ya. Makanya untuk hati-hati, ya, kurang dari sedikit dari 750 itu sudah diwajibkan padanya zakat. Ya, 1/10 atau setengah dari 1/10 atau 3/4 dari 1/10. Ya, ini pendapat mayoritas ulama. Jadi ada jelas hadisnya. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, laisa bima duna khamsati awsuq sadaqah. Jadi tidak ada zakat kurang dari 5 wusuq. Ya. Pendapat yang lain, pendapat lemah, pendapat Abu Hanifah, itu mau banyak mau sedikit pokoknya 1/10. Ya, hadisnya umum fi masaqatis sama' wal ushur. Ya, setiap yang dihujani dari langit daripada tumbuh-tumbuhan pengairannya, maka wajib dikeluarkan 1/10. Ya, wajib dikeluarkan 1/10. Umum sifatnya, tapi sudah ada hadis yang mengkhususkan, maka wajib kita berpegang kepada hadis yang khusus, yaitu laisa fi maduna khamsati ausuq sedekah. Tidak ada yang kurang dari 5 wusuk itu sedekah. Itu kemudian kapan waktu wajibnya? Waktu wajibnya adalah untuk jenis biji-bijian, ya, beras ataupun yang bisa disimpan masa lama, ya, gandum, jagung misalnya, ba'da istidadil hab, itu apabila bijinya isinya itu sudah cukup mengeras, ya, jadi bukan enggak lembek lagi dia. Kalau untuk buah-buahan seperti korma ataupun anggur, ya, jadi anggurnya itu sendiri bukan anggur yang dizakati, ya, tapi kalau sudah berwujud kismis, ya, kismis yang dizakati itu, karena anggur, ya, paling tahan cuma seminggu, mateng tahan seminggu, sementara syarat kita yang yudakar bisa dipendam bertahun-tahun. Beras juga, beras kan bisa berpendak ditahan bertahun-tahun itu. Gandum, misalnya, apabila sudah matang, artinya kalau sebelum sudah berbuah tapi kena hama kemudian gagal panen, ya tidak wajib zakat. Atau orangnya meninggal sebelum sebelum siap panen tadi, tidak juga wajib zakat. Atau dia jual, misalnya karena, ya bukan, dia jual bukan karena lari dari zakat, dia jual karena memang butuh, ya, maka ketika itu tidak wajib zakat kalau dia jual sebelum waktunya, waktu siap panen. Tapi wajibnya untuk orang yang membeli. Jadi dia jual sawah, itu mungkin sebulan lagi atau setengah bulan lagi sudah panen. Nah, itu si penjual tidak wajib zakat. Ya. Yang wajib zakat itu si pembeli, karena sudah ada pada tangan dia, ini sudah siap panen. Ya, maka dia keluarkan itu. Itu kemudian 5 wusuk atau 750 kilo. Itu dihitung setelah dikupas kulit dari bijinya tersebut, ya, jadi sudah bersih dia, ya, sudah bersih, sudah dibuang tentunya kulitnya, ya kan, tentu. Mungkin kalau pakai takaran, ya, kalau pakai takaran, wala alam bisa berapa persen itu kulitnya saja, ya, kulit kopi atau kulit apa, kulit padi itu sudah nggak tahu ada 30% ada nggak, ya, timbangannya daripada padi itu sendiri, ya, demikian juga korma. ya korma itu kan memang yang layak makan itu rutab, ya, itu rutab, tapi bukan rutab yang wajibnya, tapi sudah berwujud kormanya. Rutab tahu kan, korma yang muda itu, bukan juga muda, sudah matang tapi belum mengeras seperti korma yang biasa kita makan, ya. Korma rutab itu ya sudah matang, awal-awal matang yang rasanya masih seperti sawo itu antum biarkan, antum copot dari pohonnya, biarkan 2-3 hari sudah busuk dia. Nah itu tidak, bukan itu yang wajib zakat. Yang wajib zakat itu korma yang sudah matang benar, yang kalau dibiarkan mau 50 tahun mungkin masih bagus dia. Ya itu korma yang itu, yang biasa kita makan itu, yang bulan Ramadan kalau sering keluar itu, ya kan, ada korma Tunis, korma macam-macam, korma Amerika dan lain sebagainya, ya luar biasa macam-macamnya. Makanya seperti itu, yang sudah mengering dan sudah bisa disimpan cukup lama itu yang wajib padanya zakat. Tapi kita cukup dulu di sini ya, tinggal sesi yang terakhir ya. Ba'da asar. Ya. Wabillahi taufik wasallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.